kembang tebu sing kabur kanginan aksi bisu sing tadi kenangan prasetyamu kuwi mung kiasan tresnamu saiki wis ilang seneng tau